Jadi ziarah kubur itu ada tiga. Yang pertama ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai tuntunan Nabi. Tujuannya adalah mendatangi kuburan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan mereka supaya dilapangkan kuburnya, supaya diampuni dosanya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah untuk apa? Itu dzikrohumul akhirah, supaya kita ingat akhirah. Itu ya. Kemudian kullu kalamin yutrok bayukhad illa kalam as-sahib hadzal kubur. Kata Imam Malik, setiap ulama bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya kecuali penghuni kuburan ini. Siapa maksudnya? Rasulullah. Karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu satu-satunya imam yang tinggalnya di kota Madinah. Jadi imam kan yang terkenal ada empat ya. Maksudnya imam empat itu. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan di Irak terus pindah ke Baghdad. Ya? Imam Abu Hanifah ada di Kufah, Irak. Imam Malik ada di Madinah. Imam Ahmad ada di Baghdad. Jadi Imam Malik mengatakan waktu di ngajari manusia di Masjid Nabawi, Imam Malik mengatakan kullu kalamin yutrok wa yukhot, yukhot wa yutrok. Setiap orang-orang ucapannya bisa diambil dan ditolak kecuali ucapannya pemilik kuburan itu. Siapa maksudnya? Rasulullah. Karena Imam Malik adalah imamnya Madinah. Jadi kalau ada pendapat ulama yang kita kembalikan ke yang ijtihad tidak berlaku ketika ada nas. Kalau tidak ada nas jelas tidak boleh berijtihad. Ijtihad itu dalam hal yang belum ada nasnya, dalilnya. Contoh misalnya dulu tidak ada apa contohnya? Dulu tidak ada jual beli lewat internet. Sekarang sudah ada jual beli lewat internet. Tidak ada dalilnya internet di mana? Sama dulu tidak ada internet. Maka para ulama menggali berijtihad boleh dengan dalil ini. Itu boleh. Tapi kalau sudah ada nas sahih, Rasulullah mengatakan jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Berhala yang disembah. Kemudian orang zaman sekarang terus ngalap berkat, di raup-raupkan ke wajahnya, ngalap berkah, tidak boleh. Kalau ada nas, tidak berlaku ijtihad. Kecuali kalau tidak ada nas, baru berlaku ijtihad.